Hai, gue Raditya Dika. Gue suka sebel sama orang yang update statusnya itu gak penting. Tiap hari ngomongnya, cumungut ea, semangat ea. Bener banget, sayang paling update gitu. Padahal lo belum update kalau belum update. Update rasa lo. Update apa sih? Update yang misenangkan. Sedapnya update. Update, makeup yang ada bal-balnya. Up to date rasanya. Lo harus coba nih, Mie Sedap Cup baru. Mie Cup generasi baru, pecah enaknya. Bal-balnya tuh yang nyes banget. Bulat, gurih, yes di lidah. Gak ada di Mie Cup lain. Beneran enak banget nih. Gue suka banget, pengen gue pacarin. Cup day time! Saatnya tinggalin yang biasa. Cobain Mie Sedap Cup baru, yang ada bal-balnya. Ayo update rasa lo, makan Mie Sedap Cup baru.